Mitra Bisnis, rancangan anggaran negara tahun depan dinilai masih belum pro infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan. Terlihat dari total belanja negara yang mencapai 1.600 triliun, hanya sekitar 10%-nya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara belanja rutin pegawai yang sering disebut birokrasi gendut, mendominasi dengan 35% anggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda melihat postur anggaran seperti ini? Beginilah ya, jadi kita harus melihatnya dalam konteks mempersiapkan Indonesia yang lebih baik ya, situasi apa infrastruktur, kemudian pertumbuhan ekonomi ya, pemerataan pendapatan dan lain-lain ya. Kalau kita ingin melakukan hal itu, maka saya pikir dana itu akan selalu terbatas. Ya, dana itu akan selalu terbatas dan artinya kita harus memang melakukan berbagai prioritas ya. Saya pikir yang paling sekarang itu mendesak ya, adalah infrastruktur energi ya, khususnya untuk listrik. Artinya pemerintah harus melakukan investasi ya, dan terbukti bahwa mengharapkan investasi swasta ya melalui private public partnership ya itu tergolong lambat dan mahal ya, dan karena itu pemerintah harus mulai fokus untuk mengembangkan infrastruktur listrik ya, energi listrik, karena ke depan kita mengharapkan listrik yang murah, yang lebih murah ya, dan kemudian dengan jangkauan yang lebih luas ya. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur logistik ya, dan ini sudah dalam gawat darurat sebetulnya ya. Kalau yang tadi gawat darurat sekali, kalau sekarang ini udah gawat darurat. Jadi terutama untuk jalan raya dan angkutan laut ya. Berarti pemerintah pusat juga harus menyediakan berbagai strategi supaya tidak hanya infrastruktur jalan raya itu difokuskan di kota, tetapi lebih banyak lagi infrastruktur yang memungkinkan barang-barang dari desa itu kemudian bisa diangkut ya ke tempat-tempat yang lebih luas lagi. Dan di sini tentunya peran pemerintah daerah menjadi sentral ya. Artinya kemudian harus disiapkan sebuah struktur insentif bagi pemerintah daerah yang mampu untuk mengembangkan infrastruktur jalan perdesaan itu telah diberi insentif khusus berupa alokasi anggaran dari pusat gitu loh. Lalu, langkah-langkah seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk bisa mengefisiensikan anggaran negara yang terbatas ini, Pak? Begini, masalah dengan birokrasi itu kan sudah merupakan beban yang fix ya, sangat sulit untuk dikutak-atik, artinya diturunkan ya. Itu sangat sulit kecuali memang dilakukan berbagai macam reformasi birokrasi yang membuat pegawai negeri itu mau untuk taruhlah diberi kesempatan untuk pensiun dini misalkan gitu loh. Artinya tujuannya adalah pengurangan pegawai. Ya, nah ini saya pikir sebuah langkah yang berat untuk dilakukan. Ya, jadi sulit bagi pemerintah siapapun yang mau melakukan hal tersebut gitu loh. Ya, dan jadi yang ada malahan kan beban birokrasi itu dari tahun ke tahun akan terus meningkat karena memang gaji pegawai negeri kan harus disesuaikan dengan tingkat inflasi minimal ya. Menurut Bapak, seperti apa pengalokasian APBN yang ideal itu? Sampai 10 tahun ke depan sih saya pikir masih sulit untuk menyusun sebuah APBN yang ideal karena sumber-sumber penerimaannya sendiri kan relatif terbatas. Kalau kita mau utang lebih banyak ya lagi-lagi kan berbahaya ya kan gitu. Jadi sekarang dengan berbagai macam constraint itu menjadi sangat sulit bagi pemerintah siapapun ya dan tentunya DPR untuk terlah memperbesar secara luas ya, memperbesar sebisa, tapi secara luas menyediakan ruang untuk pembangunan infrastruktur yang lebih ideal itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Wendy Lim.